Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang al-shiral. Ya, pembahasan ini lumayan ya, cukup membuat kita sibuk juga. Sesuai dengan namanya ya, ya al-shiral. Terus ya antum, ulang-ulang karena itu pembahasannya banyak macam-macamnya dan juga syarat-syaratnya. Sehingga terus ulang biar mungkin kapan dia wajib nasab, kapan dia wajib rafa', kapan boleh dengan dua sisi yang lebih rajih nasab, kapan boleh dengan dua sisi yang lebih rajih rafa', kapan seimbang kekuatannya rafa' dan nasab. Kemarin terkait dengan ayat wal an'ama khalaqaha, itu yang rajih seperti yang disebutkan dalam ayat ini wal an'ama khalaqaha fathah. Kenapa? Karena sebelum wawunya jumlah fi'liyah. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha kan? Ini sesuai dengan kaidah. Apa kata Ibnu Malik telah melani? Wa intalal apa? Wa ba'da 'atifin, ya itu kan. Wa ba'da 'atifin bila fasl 'ala ma'muli fi'il mustaqirin awwala. Lebih rajih nasab juga apabila isimnya datang setelah huruf ataf yang mengatafkan kepada ma'mul dari fi'il sebelumnya. Ah, hal sebelumnya ya ayatnya, kalau dari wal an'ama saja tidak diketahui yang sebelumnya jumlahnya jumlah apa. Kemudian juga in ahadun minal musyrikin astajarak, ini dibawakan dalam rangka apa? Syahid itu apa? Datangnya isim setelah in ataupun ada watu asyarat ya. Yeah. Alhamdulillah, telah selesai dari kita pembahasan dari al-isyghal, tinggal di muraja'ah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya yang berkait dengan sharf. Ini alfiyah, ini adalah ringkasan dalam ilmu nahwu dan sharf. Ta'addi al-fi'li wa luzumih, pembahasan tentang muta'addi, muta'addinya fi'il dan lazimnya fi'il. Alamatul fi'li al-mu'adda an tasil ha'u ghairi masdarin bihi, ya. Alamatul fi'li al-mu'adda an tasil ha'u ghairi masdarin bihi nahu amil di qasr ya. Alamatul fi'li al-mu'adda an tasil, tanda fi'il yang muta'addi adalah an tasil, bersambung dengannya, dengan fi'il ini an tasil bihi, cuma bihinya diakhirkan. Ha ghairi masdarin bih, ha ghairi masdarin, bersambung dengan ha yang ha ini kembali kepada selain masdar. Ha tadinya ha'u di qasr dibuang alifnya menjadi apa? Ha ghairi, terkibnya idhofi. Tanda fi'il yang muta'addi adalah bersambung dengan fi'il tersebut ha yang tidak kembali kepada masdar. Contoh amil. Contoh apa? Amil. Seperti al-khairu amiltu. Al-khairu amiltu. Di sini kita dapat di amila adalah fi'il muta'addi. Kenapa? Karena bersambung dengan amila apa? Ha, dhamir ha yang kembali kepada apa? Selain masdar. Ini masdar mutlak gitu. Ya. Ataupun Zaidun dorobahu Amr, misalnya Zaidun dorobahu Amr, dorobahu ha di sini kembali kepada Zaid. Ya. Ataupun kalau kembalinya kepada masdar maka lazim. Contoh Al-Qiyamu Qumtuhu. Ya. Al-Qiyamu Qumtuhu. Ini lazim. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Ya. Hamin ya mananya alamatul fi'l al-mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil, tanda fi'il yang muta'addi adalah bersambung dengannya ha yang kembali kepada selain masdar. Yanqasimul fi'lu ila muta'addin wa lazim, fi'il terbagi kepada dua macam atau dua bagian, yang pertama muta'addi dan yang kedua lazim. فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. Yang mutaaddi adalah fiil yang dia sampai kepada maf'ulnya tanpa bantuan huruf jar. Seperti darabtu zaidan, akaltu tufahatan, dan semisal itu. Itu fiil mutaaddi yang dia bisa sampai kepada maf'ul bih tanpa bantuan kepada apa? Huruf jar. Wal lazim, sedangkan fiil yang lazim, ma laisa kadzalik, apa yang keadaannya tidak seperti itu, yaitu ma la yasilu ila maf'ulihi illa bi harfi jar, apa yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan bantuan huruf jar. Ya, itu yang dalam catatan kaki. Aksaru nuhati ala anna al-fi'la min haythu ta'addi wal luzum yanqasimu ila qismain. Kebanyakan ahli nahu membagi fi'il dari sisi, ataupun aksaru nuhat ala anna al-fi'l, kebanyakan ahli nahu berpendapat bahwa fi'il min haythu ta'addi wal luzum, dari sisi muta'addi dan lazimnya, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama al-muta'addi, yang kedua al-lazim. La thalitha lahuma, tidak ada yang ketiganya. Ibaratu an-nadhim wa syarih tadullu ala annahuma yadhhabani hadzal madhhab. Dan ungkapannya an-nadhim Ibnu Malik dan juga asy-syarih Ibnu Aqil menunjukkan bahwasanya keduanya berpendapat dengan pendapat ini, yaitu bahwasanya fi'il pada kaitannya dengan ta'addi dan luzumnya terbagi kepada dua bagian, muta'addi dan lazim. Ala tara anna an-nadhim yaqul, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya an-nadhim berkata wa lazimun ghairul mu'adda, seperti pada bait setelahnya. Walazimun ghairul mu'adda. Ini menunjukkan bahwasanya beliau An-Nazim membagi fi'il kepada dua bagian, muta'addi dan lazim. Wa syarih yaqul, dan juga pensyarah berkata wal lazim ma laysa kadzalik. Ya. Fal muta'addi huwa alladhi yasil ila maf'ulihi bi ghairi harfi jar wal lazim ma laysa kadzalik. Ya. Wa dzalika yadullu ala anna kulla fi'lin laysa mutaaddin fa huwa lazim. Ini menunjukkan bahwasanya setiap fi'il yang dia tidak mutaaddi, ya, laisa bimutaaddin fa huwa lazim, maka dia adalah lazim. Fa yadullu ala inhisari taqsimi fil qismain. Ini menunjukkan terkurungnya pembagian kepada dua bagian. Wa min al-ulama man dhahaba illa anna al-fi'la min hadhihi al-jihah yanqasimu ila thalathati aqsam. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fi'il dari sisi ini terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama al-muta'addi, yang kedua al-lazim, yang ketiga ma laisa bimuta'addin wala lazim. Apa yang dia tidak muta'addi tidak pula lazim. Tidak dikatakan, tidak bisa dikatakan muta'addi, tidak pula bisa dikatakan lazim. Wa ja'alu min hadzal qism tsalitsi al-akhir kana wa akhwatiha. Mereka menjadikan macam yang ketiga ini yang terakhir, yaitu kana dan akhwatnya. Kana itu bukan muta'addi, bukan lazim. Ya, kalau tadi muta'addi kan definisinya jelas. Apa yang dia sampai kepada maf'ulnya tanpa bantuan apa? Huruf jar. Kalau lazim, apa yang dia sampai kepada maf'ul bih dengan bantuan huruf jar. Sedangkan kana Muhammadun aliman. Bisa enggak diterapkan pada yang muta'addi? Tidak. Tidak ada di situ maf'ul bih. Bisa diterapkan enggak definisi lazim? Tidak pula. Dia tidak sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan huruf jar. Kama masalu lahu bi ba'dil af'al allati waradat taratan muta'addiyah ila al-maf'ul bih. Sebagaimana mereka menyontohkannya dengan sebagian fi'il-fi'il yang terkadang dia datang muta'addi kepada maf'ul bih dengan sendirinya, dan terkadang dia muta'addi kepada maf'ul bih dengan huruf jar. Ya, semisal syakartu, syakartuhu, kadang syakartulah. Ya. Wa nasahtuhu, terkadang wa nasahtulah. Wa ma asbahaha, dan yang semisal itu. Ya. Ini juga diantara contoh fi'il dengan macam yang ketiga. Ya. Dikatakan muta'addi, kadang dia lazim. Dikatakan lazim, kadang dia muta'addi. Ya. Ini dimasukkan ke macam yang ketiga juga. Seperti kana dan akhwatnya. Wa qad yuqalu inna kana laysat kharijatan 'anil qismain. Bisa juga dijawab bahwasanya kana tidak keluar dari dua pembagian fi'il ini, muta'addi atau lazim. Bal hiya muta'addiyah, bahkan dikatakan bahwasanya kana dan akhwatnya itu termasuk yang muta'addi. Wa hadha jawabun bi tahriri ma'na kulli qismin. Jawaban ini bisa benar dengan meluruskan makna setiap dari dua macam macam fi'il ini, muta'addi dan lazim. Wa hina idzin yakunu al-murad min al-maf'ul, maka ketika itu ini maksud dengan maf'ul bih adalah huwa aw mashbahah, maf'ul bih ataupun yang semisal maf'ul bih. Seperti khobar kana. Bahkan kalau antum baca di Kautsar Nada itu tentang pembahasan ke anak, ya, yang mansubnya disebut maf'ul juga, tashbihan ataupun apa, majazan, ya, yang marfu'nya disebut fa'il, yang mansubnya disebut apa, maf'ul bih, majazan. Dari sisi ini bisa dia dikelompokkan kepada jenis yang pertama, yang muta'addi. Aw yakunul jawab bitahriri mawdi' al-taqsim, atau jawabannya dengan meluruskan mawdi' tempat pembagian. Ma'ala hadza yuqal innal muqassam wal af'al at-tamah. Atas dasar ini maka dikatakan bahwa yang dibagi adalah fi'il-fi'il yang tamah, bukan karena yang akhwat, bukan apa? Karena dan akhwatnya yang naqisat min mawdi' taqsim hatta yalzam dukhulaha fi ahad al-qismain, agar bisa masuk kepada salah satu dari dua bagian ini. Kalau kana tamah, maksudnya kemana? Ya lazim. Ya. Masukkan akhirnya kepada salah satunya. Kama annahu qad yuqal, sebagaimana kalian dikatakan, syakartuhu wa syakartulah. Lan takhruja an ahadin qismaini, ini tidak keluar dari satu dari dua bagian ini. Kalau syakartuhu ya berarti masuknya ke yang muta'addi. Kalau syakartulah berarti yang lazim. Wal hiya imma muta'addiyah, bahkan ada kalanya dia muta'addi. Ya. Wa harful jar fi syakartullah zaid. Ah, titik dia. Bal hiya imma muta'addiyah, bahkan dia syakara, ada kalanya dia muta'addi, berarti huruf jarnya pada syakartullahu zaid, tambahan. Aw lazimah, atau dia lazimah. Wa nasbuha, berarti nasabnya maf'ul lil maf'ul bi, itu fi syakartuhu atau ala nasbin khafid, dengan pembuangan apa? Pengkhafad. Syakartu Muhammadan. Ya. Mansub ala nazil khafid. Kalau kita jadikan dia syakara, ini fil yang lazim. Kalau kita jadikan dia muta'addi, ya berarti menasabkan dengan sendirinya. Kita lanjutkan. Lazim ma laysa kadzalik, fil yang lazim adalah yang tidak seperti itu, yakni yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan huruf atau bantuan huruf jar. Masih ingat di Gawqib itu? Kenapa huruf jar disebut dengan huruf jar? Hah? Li'annahu yajurrul fi'la ila al-ism. Karena dia bisa menarik fi'il untuk bisa sampai kepada isim. Kayak marra. Bisa enggak langsung sampai ke isim? Marra tu zain, enggak bisa. Untuk bisa dia sampai kepada isim, ya dibantu dengan huruf jar ini. Marra tu bi zaidin. Nahu marad bi zaidin aula maf'ula lah. Ya. Ataupun yang tidak ada maf'ulnya, itu apa? Lazim. Apa yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan bantuan huruf jar atau fi'il yang tidak memiliki apa? Maf'ul. Seperti qoma zaidun. Qoma zaidun. Wa yusamma ma yasilu ila maf'ulihi bi nafsihi, dan disebut fi'il yang bisa sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya dengan fi'lan muta'addiyan, fi'il muta'addi, ini yang masyhur. Atau nama lainnya waqi'an atau mujawizan. Wa ma laysa kadzalik yusamma, dan yang tidak seperti itu disebut laziman. Nama lainnya qasiran. Nama lainnya ghairu muta'addin. Wa yusamma muta'addiyan bi harfi jar. Dan juga disebut dengan muta'addi bi harfi jar. Kemudian disebutkan di sini setelah beliau menyebutkan definisi dari masing-masing dari al-muta'addi dan al-lazim, diikutkan dengan tandanya, yang dengan itu kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang muta'addi dan yang lazim. Penting ini bahasanya. Insyaallah. Wa alamatul fi'l al-muta'addi an tattasila bihi ha'un ta'udu ala ghairil masdari. Tanda fi'l muta'addi adalah bisa bersambung dengannya ha' yang kembali kepada selain masdar. Wa hiya ha'ul maf'ul, yaitu ha' yang kembali kepada maf'ul. Yaitu hak maf'ul bih. Hak maf'ul bih. Ya, hak maf'ul bih. Contoh al-babu aghlaqtuhu, pintu itu saya tutup. Al-babu aghlaqtuhu. Di sini aghlaqo adalah fi'il yang muta'addi. Kenapa? Karena bersambung dengannya hak yang tidak kembali kepada masdar. Bahkan hak itu adalah maf'ul bih dari aghlaqo. Ya. Ada tanda yang lain disebutkan dalam catatan kaki juga. Dan disebutkan juga oleh pensyarah yang lain. Walahu alamatun tsaniyah, di sana ada tanda yang ketiga. Wahiyannya sihha an yusagha ismu maf'ulin tamin min. Ya, bisa dibentuk menjadi isim maf'ul yang sempurna darinya. Maksudnya sempurna nanti akan disebutkan di sini. Wa ma'na tam mustaghnin fi ta'diyatil ma'na an jarin wa majrur. Cukup dia dalam menunaikan makna dari jar majrur. Untuk dia bisa menunaikan makna, isim maf'ul ini tidak butuh kepada jar majrur. Seperti madrubun. Bisa kan? Zaidun madrubun. Maknanya dihasilkan dengan madrubun? Dihasilkan. Maka ini tam namanya. Beda kalau mamrur. Zaidun mamrur. Berarti di sini bisa enggak? Enggak bisa. Berarti ini apa? Lazim. Mamrurun bih. Harus tambahkan bih. Ya. Nanti ada di sini juga. Saya ulangi tanda yang kedua dari fi'il yang muta'addi adalah bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam darinya. Wa ma'na tam adalah mustaghnin, cukup dia dalam menunaikan maknanya dari ataupun dalam menunaikan maknanya tidak butuh dia kepada jar majrur itu. Fa in sahha an yusagha minhu ismu maf'ulin lakinnahu la yu'addi ma'nahu duna jarin wa majrur fa huwa fi'lun lazim. Adapun kalau dia bisa dibentuk darinya isim maf'ul tapi dia tidak bisa menunaikan maknanya dengan sempurna tanpa jar majrur, maka dia lazim. Contoh mamrurun bih, maghdubun 'alaihim. Ya. Berarti ini apa? Lazim. Marra ini lazim. Ghadiba juga lazim. Dia mutaaddi kepada maf'ul dengan bantuan huruf jar. Itu tanda yang kedua. Ya, dari apa? Fi'il yang mutaaddi yang pertama bisa bersambung dengannya ha yang kembali kepada selain masdar, dan yang kedua bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang sempurna. Wa ihtaraza bi ha'i ghairil masdar min ha'il masdari. Dan beliau An-Nazim berjaga-jaga dengan ucapannya ha ghairil masdar, ha yang kembali kepada selain masdar, dari masuknya ha al-masdar, untuk mengeluarkan apa? Ha al-masdar. Fa inna tattasilu bil mutaaddi wal lazim. Kalau ha al-masdar ini ha yang kembali kepada masdar bisa bersambung dengan fi'il yang mutaaddi, juga bisa bersambung dengan fi'il yang lazim. Fala tadullu ala ta'adil fi'l, sehingga karena masuk kepada yang muta'adi dan lazim, maka dia tidaklah menjadi tanda yang menunjukkan ta'adinya, muta'adinya apa? Fi'il. Famithalul muttasila bil muta'adi, contoh ya, hak yang kembali kepada masdar yang bersambung pada fi'il yang muta'adi adalah ad-darbu darabtuhu zaidan. Ad-darbu darabtuhu zaidan, pukulan itu saya pukulkan ke Zaid. Iramnya bagaimana? Ad-darbu. Ad-darbu iramnya? Ad-darbu mubtada. Marfu' bil ibtida' wa 'alamat rafi' adhamatu dhahirah ala akhirih. Darabtuhu daraba fi'lun madh mabni 'ala sukun ittisali bi dhamiri raf'in mutahhari atta. Dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il aha di sini apa? Iramnya. Apa? Tamir mutasil mabni ala fi mahali apa? Nasbi sebagai apa? Maf'ul mutlak. Iya. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihnya. Ay darabtu darba zaidan. Pukulan itu saya pukulkan kepada Zaid yang sudah masyhur ini alif lam lil ahd. Iya. Wa mithalul muttasilati bil lam. Contoh ha yang kembali kepada masdar yang itu bersambung dengan fi'il yang lazim adalah al-qiyamu kumtu. Cara berdiri itu kumtu, setelah saya telah berdiri dengannya atau saya telah melakukannya. Nah, misal itu ay kumtul qiyama al qiyamu kumtu ya. Ini insyaallah bisa difahami ya. Itu mana alamatul fi'il al mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahu amil ya. Kemudian ini syarahnya singkat-singkat, jadi hafalan cepat banyak. Iya kan? Pembahasan sorof singkat-singkat syarahnya. Sehingga otomatis hafalannya antum harus lebih semangat lagi. Fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahu tadabartul kutub. Fansib bihi, nasubkan dengannya bihi. Apa? Pada fi'il yang la muta'addi. Al-fi'il yang muta'addi. Nasabkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ulahu, maf'ulnya. In lam yanub, jika maf'ulnya tidak menggantikan an fa'ili, dari fa'il. Kalau maf'ulnya menggantikan fa'ilnya marfu, ya kan, naibul fa'il. Nasobkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ulnya apabila maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'il. Contoh, tadabbartul kutub. Saya merenungi, memikirkan kitab-kitab. Ya. InsyaAllah ini jelas maknanya ya. Ini ramai juga jelaskan. Fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Ya. شأن الفعل المتعدي أن ينسب مفعوله إن لم ينب عن فاعله. Keadaan fi'il mutaaddi adalah dia menasabkan maf'ulnya apabila dia maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'ilnya. Contoh, tadabbartu al-kutuba. Fa inna ba'anhu wajaba raf'uhu kama taqaddam. Apabila maf'ulnya menggantikan posisi fa'il, maka dia marfu' sebagaimana yang sudah lewat pada mab sebelumnya. Mab naibul fa'il, tudubbirat al-kutub. Tudubbiratil kutub. InsyaAllah ini juga jelas mananya. Wa qad yurfa'ul maf'ulu wa insabul fa'ilu 'inda amnil labs. Terkadang maf'ul dirafa'kan dan sebaliknya fa'il dinasabkan. Kapan? 'Inda amnil labs, ketika aman dari kerancuan. Kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab, sebagian orang Arab, haraqa thawbul mismara. Haraqa thawbul mismara. Di sini fa'ilnya al-mismar, dinasabkan. Maf'ulnya al-thawb, dirafa'kan. Ini aman dari al-labas. Karena yang jelas, pelaku dari al-kharq adalah mismar. Ya. Walain qas dzalik, tapi ini tidak bisa dikiaskan. Ya. Bal yuqtasar fihi 'ala sama', bahkan mencukupkan dengan sama' saja. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Contoh yang lain, kasara az-zujaju al-hajara. Itu juga yang didengar dari mereka. Ya. Mithlul qanaqi bihaddajuna qad balagat najrana aw balagat sawatihim hajaru. Sudah juga ini ya. Inna man sada aq'aqa lamashumu kaifa man sada aq'aqani wa bumu. Kalau di sini balagat sawatihim hajaru, sawat itu fa'ilnya, hajara maf'ulnya. Inna man sada aq'aqa, sesungguhnya seorang yang memburu burung, nah burung aq'aq lamashum, tunggu sia sial katanya. Kaifa man sada, lantas bagaimana dengan orang yang memburu aq'aq, burung aq'aq dan bum. Ini aq'aq maf'ul bih tapi dirafa'kan. Bum juga demikian, ma'tuf 'ala aq'aq. Wal af'alul muta'addiyah 'ala thalathati aqsam. Fi'il fi'il yang muta'addi ada tiga macam. Ahaduha ma yata'adda ila maf'ulaini. Yang pertama, apa yang dia butuh kepada dua maf'ul. Ini sudah kita lewatkan ya barusan. Wahia qisman, dan itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma aslul maf'ulaini fil mubtada wal khabar. Apa yang asal dari dua maf'ul ini adalah mubtada khabar. Kadhanna wa akhwatuha, kadhanna wa akhwatiha, seperti dhanna dan teman-temannya. Wasani, yang kedua, ma laysa asluhuma dhalika a'ta wa kasa. Ini juga sudah kita lewatkan. Yang kedua, dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khabar, seperti a'ta dan kasa dan teman-temannya. Macam yang ketiga, ma yata'adda ila salasati mafa'ila. Apa yang dia muta'addi kepada tiga maf'ul. Seperti a'lama dan ara. Ila salasatin ru'a wa alima addaw idha saru ara wa a'lama. Harus yang terdapatkan juga. Wal qismu thalith, macam yang ketiga, ma yata'adda ila maf'ulin wahin ka duraba wa nahfih. Apa yang dia muta'addi kepada satu maf'ul saja, seperti dhoroba dan yang semisalnya banyak. Ini yang paling banyak ya. Yang muta'ali kepada satu maf'ul. Ya. Ini cepat tuh kan ganti syaranya lagi. Anak bingung kesian. Pengen banyak nanti hafalannya takutnya memberatkan. Mungkin sedikit-sedikit lah sisanya kita pakai nomor roja saja ya hafalan. Atau gak apa-apa. Terus banyak. Ini juga tinggal sedikit, ternyata banyak gitu isinya, karena pendek-pendek syarahnya. Kalau bahasanya nahu panjang, kalau sorof pendek-pendek. Walazimun ghairul mu'add walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'ali sajaya kanahim kadzaf kadzaf 'ala la wal mudahi wal mudahin wal mudahiq an sasa. Bisa juga ya. Kadzaf 'ala la wal mudahiq an sasa wa maqtaba nadhafatan aw danasa. Tapi lu sudah hafal mah mudah ya. Kalau belum hafal sulit malah. Aw 'aradan aw tawa'a al mu'adda li wahidin kamaddahu famtadda. Walazimun ghairu mu'adda. Lazim itu khabar muqaddam, ghairu mu'adda mubtada mu'akhar. Lazim adalah ghairul mu'adda, fi'il yang tidak muta'addi. Wa hutim. Nah, kemudian setelah itu disebutkan tanda-tanda fi'il yang lazim. Ada yang diketahui dari sisi maknanya, ada juga diketahui dari sisi wazannya, lafadznya. Luzumu af'ali sajaya kanahim tuh. Wa hutim, dan dipastikan lazimnya fi'il-fi'il as-sajaya. Fi'il-fi'il yang bermakna as-sajaya nanti juga akan disebutkan. Kata al-Muradi as-sajaya itu dalam adalla 'ala ma'nan qa'im bil fi'li. Lazimun lah syaju'a wa hasuna wa qabuha. Ya, itu af'alu sajaya, apa yang dia menunjukkan kepada makna yang tegak. Ya. Maksudnya bil fi'il, pada fi'il itu lazimunlah, menetap padanya. Seperti syaju'a, berani, hasuna, qabuha. Ya, nanti insyaallah ada juga. Kanahima. Seperti apa? Nahima. Nahima itu idza kathara aklu, banyak makan, rakus tamak gitu ya. Nahima fulanun. Si fulan banyak makan, rakus. Dan yang lainnya dari fiil-fiil yang menunjukkan makna ini, as-sajaya. Tabiat, biasaan atau apa? Watak ya. Kadzaf 'alalla wal mudahhiq 'an sasa. Demikian pula if'alalla. If'alalla juga demikian. Yani fi'il yang di atas wazan if'alalla juga wajib apa? Lazim. Pasti apa? Lazimnya. Wal mubahi wal mubahiq an sasa. Ada khilaf ini. Kalau al-Muradi berkata yang lebih tepat iq an sasa itu fa'ilnya al-mubahi katanya. Nanti akan kita lihat bagaimana syarih. Kata al-Makudi yakunu yanbagi an yakuna iq an sasa fa'il bil mubahi. Seharusnya if'an sasa di'irab sebagai fa'il dari al-mudahi. Wal-maf'ul mahduf. Berarti maf'ul mahduf. Takdirnya ay wa kathalika. Ay wa kathalika al-fi'lu alladhi dhahahu if'an sasa. Ya, yani demikian pula fi'il yang alladhi dhahahu. Ya, dhahahu syabahahu if'an sasa. Yang iq'ansasa menyerupainya. Seperti ihran jama. Ini dikatakan al-Muradi. Nanti kita baca saja ya. Ya Rabnya di sini bagaimana. Kemudian juga. Wa maktaba nadhafatan aw danasa. Mesti fi'il itu lazim ketika dia iqtaba nadhafah. Bermakna nadhafah atau danasa. Kebersihan dan kotor. Au aradan atau bermakna arad. Arad itu ma'nan ghairu lazim. Ma'nan ghairu lazim. Yani ma'nan ghairu ikhtiyari lazim. Makna yang tidak lazim dan tidak ikhtiyari. Si marida. Apa seorang sakit terus? Tidak kan? Makna ini kan sakit, makna bukan sakit. Makna lazim enggak orang sakit terus dari lahir? Enggak kan? Ikhtiari atau ghairu ikhtiari? Sakitnya ghairu ikhtiari. Itu makna arada. Ma'nan ghairu lazim. Yani ma'nan ghairu ikhtiari lazim. Bukan yang sifatnya ikhtiari dan bukan dan lazim sifatnya. Bukan ikhtiari dan bukan lazim. Jadi bukan perkara yang ikhtiari, pilihan seorang hamba ataupun melaziminya. Al-tawa' al-mu'adda ataupun mutawa'ah dari fi'il yang muta'addi. Seperti yang sudah kita lewatkan, ada yang mutawa'ah dengan tambahan ta itu loh. Allamtuhu fata'allamahu. Kasartu zajajata fan kasarat. Fatahtul baba fan fataha. Itu juga yang mutawa'ah dari muta'addi mesti apa? Lazim. Tapi enggak mutlak semua fi'il yang muta'addi ataupun semua mutawa'ah dari yang muta'addi itu enggak mesti apa? Lazim. Li wahidin, hanya bagi mutawa'ah yang dia datang dari muta'addi yang butuh kepada satu maf'ul saja. Sari maddahu famtadda. Saya tarik maka dia pun mulur. Imtadda, famtadda. Anda lihat itu. Wa lazimun khabar muqaddam ghairu mubdal mu'akhar. Kemudian hutim fi'il madh mabni 'ala mabni al-majhul luzum naib fa'il li hatam. Kemudian tadi ya, kadza if'ala la, ini jelas kadza if'al jar majhul muta'alli madhuf wal muqaddam if'ala la qusida lafdhu mubtada mu'akhar wal mudahi ma'thuf 'ala qawli if'ala la as-sadiq wa huwa ism fa'il wa fa'il bi musattir fihi. Ya, kalau beliau di sini Syekh Muhammad Muhyiddin mengirabnya berbeda. Fa'ilnya adalah bi musattir fihi. Kemudian iq'an sa maf'ulnya. Waqad qusida lafdhu, beda ya. Ada perbedaan. Kalau al-muradi seperti yang saya bacakan tadi. Jadi mana wal mudahi iq'an sa alladhi dhahahu iq'an sa, yang mahdhuf bukan apa? Fa'ilnya tapi apa? Maf'ulnya. Agar masuk juga in ihran jama' dan yang lainnya. Nah itu. Walazimun ghairul mu'adda wa hutim, walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'ali sajaya kanahim kadhaf'alalla wal mudahiq an sasa wa maqtada nadhafatan aw danasa aw aradan aw tawa'a al mu'adda li wahidin kamaddahu famtadda. Nanti insyaallah akan datang juga maknanya. Iq'an sasa langsung aja ya. Makna iq'an sasa itu iq'an sasa al-ba'ir, apabila dikatakan iq'an sasa al-ba'iru maka imtana min an yuqad, mogok gitu ya, enggak mau di apa, enggak mau dituntun, enggak mau di apa, tuntun ya, mogok mungkin ya. Iq'an sasa imtana min an yuqada, itu apa, iq'an sasa mogok. Adapun nadhafa jelas, nadhafa jelas. Al-lazimu, sengaja kita pelan. Al-lazimu huwa ma laysa bimuta'addin. Ya, ini definisinya yufidu daur ya. Al-lazimu huwa ma laysa muta'addin. Kemudian ketika definisinya muta'addin, ma laysa bilazim, muter-muter jadinya. Al-lazim, kata yang lebih bagus itu yang mendefinisikan adalah hakikatnya. Mungkin yang disebutkan sebelumnya tuh. Ya kan, yang dia butuh ataupun sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan apa? Huruf-huruf jar, ataupun dia tidak butuh kepada maf'ul. Ma laysa bimuta'addin, al-lazim adalah apa yang bukan muta'addi. Disebut juga qasir. Kenapa disebut fi'il yang lazim itu qasir? Li qusurihi 'anil fa'il. Apa maknanya ini qusuri 'anil fa'il? Ah, li qusuri 'anil fa'il karena dia mencukupkan dengan apa? Fa'ilnya saja. Wa mukhtasson, kadang juga fi'il yang lazim disebut dengan nama yang lain mukhtass, li ikhtisasi bil fa'il karena dikhususkan untuk fa'il saja. Wa ghair waqi', disebut juga ghair waqi'. Li 'adami wuqu'ihi 'ala maf'ulin bih karena dia tidak menimpa maf'ul bih. Tidak jatuh pada maf'ul bih. Juga disebut dengan ghairu mujawiz li'adami tajawuzhi al-fi'la karena dia tidak melampaui fa'il, hanya pada fa'il saja, tidak lebih dari fa'il. Wa huwa ma la yattasil bihi ha'u dhamirin ghairu al-masdari. Fi'il yang lazim adalah fi'il yang la yattasil bihi, tidak bisa bersambung dengannya ha' dhamir yang selain masdar. Tidaklah dia bersambung dengan hak dhamir yang selain masdar. Maksudnya dia hanya bisa bersambung dengan dhamir masdar. Wa yatahattamu al-luzumu, dan pasti atau mesti dia lazim. Li kulli fi'lin dalla, wa yatahattam dipastikan lazimnya fi'il. Nah ini. Li kulli fi'lin dalla 'ala sajiyah, pada setiap fi'il yang menunjukkan kepada sajiyah. As-sajiyah jamaknya sajaya, ya tadi yang disebutkan oleh Al-Muradi tadi. Ma dalla 'ala ma'nan qa'im bil fi'li lazimun lah, apa yang menunjukkan makna yang tegak pada fi'il. Lazimun lah, menetap padanya. Seperti syaju'a, hasuna, qabuha. Lazim. Ini melazimi. Wahiyat tabi'ah. Di sini jelaskan mana saja adalah tabi'at. Tabi'at. Syarufa, mulia. Karuma. Apa bedanya syarufa dengan karuma? Mulia juga ya. Dekat ya. Borufa, sopan. Radab. Nahima, banyak makan. Dan misalnya, ini mesti apa? Lazim. Mesti dia hanya mencukupkan dengan fa'ilnya saja. Wa kadza kullu fi'lin 'ala wazni fa'al 'ala. Saya ulangi, wa kadza kullu fi'lin 'ala wazni fa'al. Demikian pula mesti lazim setiap fi'il yang dia di atas wazan if'al. Seperti iqsha'arra. Mana apa iqsha'arra? Gemetar. Ada dalam ayat ya. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Iqsha'arra. Yaqsha'irru. Itma'anna. Mana jelas apa itma'anna? Itmi'nan. Tenang ya. Apalagi anda bisa namakan? Hah? Ada yang bisa menamakan? Au ala wazni in if'an lala, atau di atas wazan if'an lala. Sedikit ya fil-filnya ya. If'an lala, contoh if'an sasa. Sudah tadi kita sebutkan maknanya. Kemudian ihran jama. Ihran jama, kalau dikatakan ihran jamatil ibil, maksudnya ijtama'at. Ijtama'at, berkumpul. Berdesak-desakan. Ihran jama, ihran jamatil ibil, berkumpul, berdesak-desakan. Audalla ana nadhafah, ataupun dia menunjukkan kepada nadhafah. Tahura as-saub. Ya, kemudian nadhufa. Tahura nadhufa. Apa lagi? Sedikit ya. Aw ala danas, atau menunjukkan kotor. Menunjukkan mana kotor. Danisa al-thawb. Tadi tahura itu bisa dengan dua harokat ya. Bisa dengan dhammah anil fi'ilnya tahura, atau fathah tahara. Adapun nadhufa itu hanya dengan satu harokat saja, nadhufa, bukan nadhifa. Kalau tahura bisa dengan fathah, tahara bisa tahura. Kalau nadhufa hanya dengan satu sisi saja, dengan membamma ainul fi'ilnya. Awala danas, seperti danisa thawb, baju itu kotor. Wasikha, kotor juga ya. Najisa, rojisa, rijis. Najisa, rojisa. Kemudian audalla ala arab, atau dia menunjukkan kepada arab. Lihat di catatan kaki itu ada disebutkan di situ makna dari arab. Arab adalah wa huwa ma laysa harakah, ma laysa harakatu jismin, ma laysa harakatu jismin min ma'nan qa'imin bil fa'il ghairi lazimin lah. Apa yang dia bukan gerakan tubuh dari makna yang tegak bersama fa'il dan tidak menetap padanya. Kalau yang sebelumnya sepertinya yang saya sebutkan dari definisi asajaya dari al-muradis sebenarnya bil fa'il ya, cuma saya baca bil fi'il gitu, hanya bil fa'il ya. Ini lebih tepat. Huwa ma laysa harakah jismin, jadi arad adalah apa yang bukan gerakan jisim dari makna-makna yang tegak bersama fa'il dan tidak lazim. Maridha lazim enggak? Tidak. Ya. Dan tidak ikhtiari juga ya. Tidak ikhtiari juga. Ihmarra memerah. Ya. Bari'a sembuh. Fariha ya sudah itu juga. Ya. Bari'a fariha. Nashita. Ini waris sabit. Nasyita, orang kadang semangat dan kadang lemes, loyo. Iya kan? Tadi juga yang suasana dengan Iksyarra itu ya. Kalau ihran ba'a maksudnya apa? Ihran ba'a. Ihran ba'a. Maksudnya mana itu? Ihran ba'a if'al if'alan lay. Eh, tapi beda enggak pas. Ihran apa if'al if'an la ya? Ihran ba'a. Ihran ba'a itu apa? If'al if'an la la. Itu maknanya intafasha. Ihran ba'a adiku. Jadi adik apa adik? Ayam, jantan. Dia mengepakkan sayapnya itu. Maksudnya in apa? Intafasha. Mengepakkan sayapnya apa namanya? Bahasa Indonesianya. Mengepakkan sayapnya itu ya mungkin ya. Mengepakkan sayapnya itu. Ihran badik. Hah? Tulisannya pakai alif. Ihran ba gitu. Coba kita boleh cek lagi. Anda lihat kok ihran ba. Ya mungkin satunya alifnya, fathanya itu muqaddar ya. Atau di tasil. Asalnya mungkin ihran ba asalnya mungkin. Di tasil jadi ihran ba. Kemudian atau kana mutawwa'an lima ta'adda ila maf'ulin wahid, atau dia mutawwa' dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Sebutkan lanjutan yang akhir di sini, makna al-mutawwa' qabulul maf'ul fi'l al-fa'il. Faqulu dahrajtuhu fatadahraja. Mutawwa' maknanya adalah qabulul maf'ul fi'l al-fa'il. Maf'ul ini bisa menerima perbuatan fa'il. Contoh dahrajtuhu, ya dahrajtuhu fatadahraja. Saya gelincirkan dia maka dia pun tergelincir. Di sini maf'ulnya mana? Itu fatadahraja itu fa'ilnya huwa. Fa'ilnya kan ta' itu. Menerima kan di sini maf'ulnya perbuatan fi'il, perbuatan fi'il apa? Tadahraj, dahraja, yudahriju, apa dasarnya? Hah? Kalau tadahraja ini dahrajtuhu, dahraja. Dihraja apa? Zalzala. Zulzilu. Dahraja yudahriju. Apa? Dihrajta. Dahrajtuhu fatadahraja. Saya gelincirkan dia maka dia pun tergelincir. Jadi kan maf'ulnya menerima asar dari perbuatan fa'il. Kasartu fan kasarat. Kasartuha fan kasarat. Contoh madatul hadida famtadda. Saya tarik besi itu famtadda maka dia pun menjulur. Besi tadinya kan dilipat kan, saya tarik. Kalau besi yang ya yang bengkok kan diluruskan gitu. Famtadda maka dia memanjang jadinya. Ya. Di sini kan menerima maf'ulnya itu al hadid perbuatan apa? Fa'il. Tamdid. Wa dahrajtu Zaidan fatadahraja. Saya gelincirkan Zaid maka dia pun tergelincir. Kasihan Zaidnya ya. Enggak pakai bola saja. Wahtaraza biqaulihi liwahid, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya wahid, mimma tawa'a al-muta'addi ila tsnaini. Dari apa-apa, mimma tawa'a al-muta'addi menjadi mutawa'ah dari fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Fa innahu la yakunu lazima. Kalau dia mutawa'ah dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, maka dia bukan lazim. Bal yakunu muta'addiyan ila maf'ulin wahid, bahkan dia menjadi muta'addi kepada satu maf'ul. Ya. Contoh, fahamtu Zaidan al-mas'alata fa fahimaha. Fahamtu Zaidan al-mas'alah, fahama kan butuh dua maf'ul, fahama. Saya fahamkan Zaid masalah ini, fa fahimaha. Jadi butuh kepada satu maf'ul, iya kan? Nah itu. Kalau yang tadinya butuh satu maf'ul atau maka mutawa'ahnya enggak butuh maf'ul. Kalau yang dia butuh kepada dua maf'ul, maka mutawa'ah jadi butuh satu maf'ul. Fahamtu Zaidan al-mas'alata fa fahimaha. 'Allamtuhu an-nahwa, sa'ajari dia nahu fa ta'allamahu. Akhirnya dia pun mengetahuinya, mempelajarinya. Ini sudah banyaknya. 1 2 3 4 5 sudah 5 ini. Saya kasihan ya hafalannya nih. Misalnya harus dihafal juga. Pendek-pendek ya. Satu pertemuan bisa habis ini. Lihat, pendek-pendek semua tuh. Hah? Ditunda aja ya. Oh, masih gimana? Gak apa-apa gitu lanjut. Setuju. Ya sudah hafal enak ya. Yang belum hafalnya gak enak. Kali nyari soal-soal dulu ya. Ya semuroja aja lah ya. Lima ini masalahnya, biasanya gak lebih dari lima kan. Ini sudah satu, dua. Masalah saya juga teteran hafalnya. Kalau yang baru hafal terutama, satu muka yang baru hafal itu masih rada melet-melet, gak lancar gitu loh. Kalau yang baru hafal tuh. Ini berarti yang tadi kita bahasnya apa? Isyghal itu udah hafal. Cuma baru gitu. Kalau baru tuh terasa pusing gitu ya di murojaah ini. Iya atau. Kalau sudah lama tuh enak enggak memikirkan lagi, enggak perlu tadabbur lagi. Kalau yang baru itu subhanallah. Gimana lagi? Terus setoran aja ya. Ya setoran aja lah. Selesai antum dilanjut siapa gitu. Pokoknya kalau yang enggak lancar sudah kita cukupkan dulu hafalannya. Biar yang lancar. Ya nyimak sajalah. Membantu insyaallah menyimak juga membantu. Ya. Sering mendengarkan hafal. Hah? Gimana lagi? Lanjut apa cukup, Ki? Antum berarti siap saja ya. Siap saja ya. Lanjut siap. وعد لازما بحرف جر وإن حذف نصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجيب أن يد أن يد. Ini masya Allah bagus bahasanya ini. Ya sudahlah meroja aja lah. Atau ada usulan? Meroja sih kalau sih. Belum bosan kan? Karena belum mungkin banget ya. Gimana Mar? Lanjut apa meroja hafalan atau bagaimana Mar? Hah? Nah kemarin soal-soal ini ya. Ya sudah saya baca soal aja ya. Kalau Bapak Syihol bikin soal abisnya itu enak tuh. Karena bahasanya cabangnya banyak. Bentar, saya cari soal-soal aja. Saya sudah berupaya mencari syarah yang lain, cuma kok enggak banyak juga. Ya. Ya, taudih wa takmil ini persis syarah Ibnu Aqil juga, cuma di bawahnya ada sedikit catatan kaki, cuma sudah terwakili di sini. Yang tidak ada soal-soalnya di sini. Ya sudah ada semua itu, mal adawat al-mukhtasa bidukhul ala al-af'al. Mal adawat al-mukhtasa bidukhul ala al-af'al. Siapa-siapa saya ingat? Ada berapa adawat yang khusus masuk kepada fi'il? Ada 4. Adawatul istifham, adawatu syarat, adawatu al-ard, dan adawatu tahdid. Alhamdulillah. Ya. Nih, i'rab coba. Fa nafsuka akrimha wa in daqa maskanun wa in daqa maskanun 'alayka biha fatlub li nafsika maskana. Fa nafsuka akrimha. Boleh dengan dua sisi yang lebih roji apa? Fanafsuka atau fanafsaka? Nasab, fanafsaka akrimha. Kenapa? Karena fi'il setelahnya tolab. Setelah isinya datang tolab. Fanafsaka akrimha. Jiwa memuliakanlah. Wa in boqa maskanun alaika biha. Apabila terasa sempit tempat atasmu. Ya. Biha padanya. Fatlub li nafsika maskana. Ini Rami jelaskan. In. Harfu syartin jazim. Boqa fi'lun madh mabni 'ala al-fath mahalli jazmin. Maskanun fa'il marfu'. 'Alaika jar majrur mut'alli bi boqa. Biha juga demikian. Fatlub fa waqi'ah fi jawabi syarat utlub fi'il amr. Insyaallah mudah kok. Maskana maqul bi li nafsik mut'alli saja. Ya sudah, murojaah yang baru kita lewatkan tadi. Mal farqu bainal fi'il muta'addi wal lazim? Itu murojaah baru selesai kan? Apa perbedaan fi'il yang muta'addi dan lazim? Kalau yang muta'addi apa? An yasil ila maf'uli bi ghairi harfi jar, misalnya. Ya. Kemudian lazim ma yasilu ila maf'ulihi. La yasil ila maf'ulihi ila bi harfi jar aw la maf'ula lahu. Wa ma 'alaqah kulli minhuma? Apa keterkaitan masing-masing dari keduanya katanya? Apa? Keterkaitannya. Itu perbedaannya. Ya. 'Alaqahnya apa? Keterkaitannya. Ya bisa kedua-duanya, bisa datang setelahnya dhamir yang kembali kepada apa? Masdar. Ya. Tidak banyak ini soal-soalnya. Ya, Fadal, barangkali ada yang mau sampaikan. Berarti kalau kosong kayak gini, kemungkinan Sabtu sampai selesai pembahasan ini ya. Pembahasan tentang apa? Fi'il yang lazim dan muta'addi kita selesaikan pertemuan berikutnya. Atau saya tambahkan saja ya. Dari Al-Azhari rahimahullah. Syarah beliau. Panjang kalau kita tasrih atau bih itu kitabnya panjang. Kita beli di sini al-fi'lu thalathatu anwa'. Beliau berpendapat fi'il ada 3 macam. Yang pertama ma la yusaf bi ta'addin wala luzum. Apa yang tidak disifati dengan ta'addi dan luzum. Itu kana dan akhwatnya. Berarti beliau memilih pembagian kepada 3 bagian. Fi hali naqsiyah, khususnya ketika menjadi apa? Naqis. Fa'inna mansubaha khabar laha ala qawlil basriin, karena mansubnya kana dan akhwatnya khabar menurut mazhab orang Basrah. Wa halun aw syabihun bih ala qawlil kufin, atau yang mansubnya itu hal kana zaidun aliman, itu hal. Atau syabihun bih, yang serupa dengan hal menurut mazhabnya siapa? Orang Kufah. Sini juga disebutkan tanda dari fi'il yang muta'addi, dua sama, yani bisa bersambung dengan ha yang kembali kepada selain masdar. Tapi ala wajhin la yakunu khabara, di atas sisi dia tidak sebagai khabarnya gitu ya. Kalau sebagai khabarnya bagaimana? Sebagai khabarnya seperti kana, bersama kana berarti ya. Bersama kana berarti. Kalau Zaidan kuntuhu bagaimana tuh? Zaidan kuntuhu. Hah? Kana apa di sini? Naqisa atau tamah? Zaidan kuntuhu. Naqisa wal mansub ya. Di sini disebutkan bahwasanya al-lazim lahu 12 alamah. Fi'il yang lazim memiliki 12 alamah, 12 alamah. 12 adamiyatan, 2 alamah yang sifatnya adam, wa 10 wujudiyah. Dan yang 10 wujudiyah. Wa hiya muttaridah, dan ini muttarid. Fal'ula wa thaniyah, maka tanda yang pertama dan yang kedua seperti yang disebutkan tadi. Alla yattasil bihi ha'u dhamirin ghairil mustar, wa alla yubna minhu ismun maf'ul tam. Wa dhalika ka kharaja, ala tara annahu la yuqal Zaidun kharajahu amrun. Tidak bisa kan? Zaidun kharajahu amrun. Bisa enggak? Zaidun kharajahu amrun. Tidak bisa kharaja ini. Kharaja tidak bisa bersambung dengan pemirha yang kembali kepada yang sebelumnya, enggak bisa. Zaidun kharajahu amrun, enggak bisa. Ataupun dikatakan huwa makhrujun, bisa enggak di situ? Enggak boleh. Harus tambahkan di situ. Sesuai dengan makna yang dikendaki, makhrujun bih atau ilaih, tergantung makna yang dimaukan. Ya. Kemudian disebutkan juga tanda yang lain yang seperti disebutkan di sini juga, anyadulla ala sajiyah dengan sin, maknanya at-tabi'ah was-sariqah, ya tabiat, watak. Wahwaiya malaysa harokat jismin min wasfin mulazim, sama ya, apa yang dia bukan harokat jism berupa sifat yang menetap pada zat, yaitu namanya sajiyah. Malaysa harakah jismin min wasfin mulazim, apa yang dia bukan harakat jism berupa wasf sifat yang melazimi zat. Ghairi munfakkin anha, tidak bisa lepas dari zat. Sebagai jabuna syaju'a, ini kan pembawaannya sulit dihilangkan. Syaju'a, demikian pula syaju'a, berani. Kemudian juga kata beliau, min al-af'ala lazima sadira 'an at-tabi'ah allati la syu'ura laha bima yasdur 'anha. Termasuk fi'il-fi'il yang lazimah yang bersumber dari tabiat adalah allati, yakni fi'il-fi'il yang la syu'ura laha, tidak dirasakan gitu, tiba-tiba terjadi yasdur. La syu'ura laha bima yasdur 'anha. Yang sudah bawaan. Ya. Kemudian tanda berikutnya yang disebutkan juga di sini adalah menunjukkan kepada Arab. Arab. Arab adalah malaysa, sudah kita sebutkan ya. Malaysa harakati jismin min wasfin ghairi thabit. Ah, bedanya apa berarti? Sajiyah dengan Arab? Ya, kalau sajia itu sabit. Kalau Arab ghairu sabit. La yathbut. Ah itu ada faedahnya ini. Ma laisa harakata jismin min wasfin ghairu sabitin daiman. Fi marida kasila. Kasila malas, kasila Zaidun, nahima. Idza syabi'a katanya di sini. Di kasril ain, nahima bukan nahama ya. Nahima dengan kasro ain. Ya. Bi khilafi nahima idza sara akulan falaysa laziman. Perbedaan nahima dengan apabila menjadi akul, orang yang banyak makan, maka tidak lazim lagi. Kemudian yang kelima, tanda kelima kumpulin ya. An yadulla ala nadhafah kana dhufa wa tahura wa wadhu'a. Wadhu'a bersinar, bercahaya. Kemudian yang keenam, ada semua enggak? Cuma di sini kan enggak disebutkan ya, satu ini, dua ini, tiga ini. Lebih baik, lebih bagus kalau seperti disebutkan dulu dalam apa? Ikatan hitungan, lima. Kalau disebutin begini kita akan mencari gitu ya, lima, oh baru empat ini. Berbeda kalau dibiarkan tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang berapa tadi? Yang kelima tadi ya? Alan al-Dhafah yang kelima, 6 sekarang ya? Yang sekarang 6 kan? Tadi 5 6 sekarang ya. Anya dula ala danas. Ini najusa, najis. Qudhuro, kotor. Bisa qadhara, bisa qadhara, bisa dengan dua sisi. Bisa qadhara, bisa apa? Qadhara. Kemudian yang berikutnya, anyadulla ala mutawa'. Berarti berapa itu? 7 ya, anyadulla ala mutawa'. Insyaallah ini murja'ah ini, tandanya ada banyak nih. Anyadulla ala mutawa'. Fa'ilihi li fa'ili fi'lin muta'adi li wahid. Seperti yang sudah sebutkan tadi. Kasartuhu fankasara. Madadtuhu famtadda. Kemudian yang kedelapan, an yakuna muwazinan lif alalla, sewazan dengan if alalla. Jadi ifsha'arra ishma'azza. Ada dalam ayat Al-Quran juga ya. Wa idha dhukirallahu wahdahu ishma'azzat ya qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Ada yang mengatakan bahasa ishma'azza aslinya ishma'azza. Iksha'ara iksha'arara. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian yang ke-9 ya. An yakuna muwazinan lima ulhiqabih. Ah ini tambahannya belum ada ya. Yang ke-9. An yakuna muwazinan lima ulhiqabih. Sewazan dengannya, dimulhaqkan dengannya. Yakuna muwazinan lima ulhiqabih. Yakni dengan if'alillah. Sewazan dengan apa yang dimulhaqkan dengannya. Dengan ini dengan if alalla, contohnya if awalla, if awalla ini kan mirip ya, mulak dengan if alalla ya, if awalla mirip kan dengan if alalla, dengan sukun pada fa-nya kemudian fathah pada waw dan ainnya. If awalla contohnya ikwahadda al farh, ikwahadda al farh, farh itu pitik gitu, ayam yang baru netes tuh. Ikwahadda al-farh maknanya idhar ta'ada, apabila dia gemeter kan, masih kecil ayam pitik masih kecil kan, kalau kedinginan kan kelihatan kan tuh, suka miara ayam enggak waktu kecil ya. Ikwahadda al-farh. Kemudian yang berikutnya, an yakuna muwazinan lif'an lala, sewazan dengan if'an lala. Seperti ihran jama', ya itu ihran jama'. Kemudian yang ke-11, banyak juga akhirnya. An yakuna muwazina lima ulhiqa bih, yakni dengan if'an lala. Fi asalati lamaini, li asalati lamaini wa huwa ma kana fihi ba'da an-nun az-zaidah harfan, ahaduhuma zaid bitad'if أو من حروف سألتمونيها. Ya sudahlah. Perlu dibaca yang ini. Panjang ya. Terus baca tah. Saya bacakan aja ya. Al-Hadi Asyar tadi. Al-Hadi Asyar ya. Atau masih Al-Asyar. Kalau Al-Asyar tadi an yakuna muwazinan lif'an lala disukun ilfa wa fathil ain wa sukun nun wa fathil lam al-ula wa huwa makanat fi an-nun zaidah baina harfaini qablahu qablaha. Ada tambahan apa? Nun. Lif'an lala. Nah. Kemudian yang ke-11 wasaniyata asyrah al-madhkuratan fi qawlihi an yakuna muwazinan lima ulhiqa bih, yakni bif'an lala, apa yang dimulhaqkan dengan if'an lala, apa yang dimulhaqkan dengan if'an lala bi asalatil lamaini wa huwa makana fihi ba'da nun az-zaidah harfan, apa yang setelah nun tambahannya ada dua huruf, ahaduma zaid bitad'if tambahan dengan ditasyid, atau min huruf sa'altumuniha, atau dari huruf sa'altumuniha tambahan sa'altumuniha. Lihat ini dengan tab'if ataupun fal awal, katanya contoh if'an lala bi ziyadati ihdal lamaini, ini contoh if'alala, if'an lala dengan tambahan satu lam atau salah satu lamnya. Nah, ada khilaf itu terkait yang ditambahkan lam itu lam pertama atau dua gitu, panjang itu. Ini contohnya iq'an sasa, sudah iq'an sasal jamal idza aban yuqa'an an yanqad atau yuqad. Yang kedua if'an la, ah itu. Jadi ihran ba tadi ya. If'an la bi fathil ain wa sukunin nun wa ziyadah alif fi akhirih wa ya min huruf sa'altumuniha. Ifan la, ini kan tambahannya kan alif itu kan, dia termasuk huruf sa'altumuniha. Kahran baddiku, ihran baddiku. Oh, idan tafashalil qital namanya. Idan tafashalil qital. Apabila dia mengepakkan sayapnya itu berkelahi, berkelahi ya. Laprak gitu kan. Apa mengepaskan sayapnya gitu ya. Itu berapa ke berapa itu? Tadi ada berapa katanya? 11. Sudah 11 ya? Tadi ada berapa disebutkan? 11 ya? Pas berarti? Pas sudah 11 ya? Disebutkan berapa? 12 ya. Di sini 12 ya. Sudah sebutkan ya. Al-Hadiya Asyar saja di sini. Adapun An-Nazim mencukupkan dengan if'alalla dengan if'an lala. Kemudian juga tadi disebutkan bahwasanya fi'il yang lazim itu apa? Yang dia bisa sampai kepada maf'ul bih dengan bantuan apa? Huruf jar. Dan huruf jarnya ini berbeda-beda sesuai dengan makna. Seperti ajiba, apa huruf jarnya? Min, ajibtu minhu. Marra, huruf jarnya apa? Bi. Ghadiba, huruf jarnya apa? Ala. Dan terkadang dibuang huruf jarnya, kemudian tersisa jarnya. Tapi ini syad. Karena huruf jar ketika dibuang tidak beramal. Seperti dalam ucapan penyair, idza qila ayyun nas syarru qabilah asharat kulaybin bil akufil asabi', dibuang di sini huruf jar dari kulayb ya, tapi tetap diamalkan ya. Asharat ila kulaybin, artinya kan asharat kan ila ya, cuma dibuang. Ini syarat yang seperti ini, jarang. Dan terkadang dibuang huruf jarnya, maka fi'il itu menjadi muta'addi dengan sendirinya. Ini ada bahasa lagi ya. Waqad yuhdhafu al-jar, terkadang huruf jarnya dibuang, maka dia fi'il tadi muta'addi dengan sendirinya. Sehingga isim yang majrurnya dinasobkan. Apabila dia pada maudhi' nasob. Dan itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ada yang pertama, sama'i jaiz fil kalam al-manthur. Sama'i boleh pada kalam yang manthur. Contoh, nasahtuhu, syakartuhu. Nasahtu biasanya muta'alih dengan apa? Nasahtu lahu. Dalam ayat Al-Qur'an juga banyak kan? Wa ansahu lakum itu ya. Syakartuhu. Syakartu lahu. Dibuang huruf jarnya maka dia menasubkan dengan sendirinya. Ini sama'i jaiz fil kalam al-manthur. Yang kita dengar saja nasaha berarti bisa dikiaskan. Nasaha, syakara juga bisa dikiaskan, silakan. Adapun yang lainnya yang tidak didengar ya tidak. Kiltuhu, saya mengiloknya. Wazantuhu, kemudian wazantuhu, wazana yazinu, wazantuhu. Kiltuhu, kemudian wazantuhu. Lahu tadinya kan. Tapi seringnya menyebutkan lam. Seperti wa nasahtu lakum anishkur li kiltu lahu wazantu lahu. Ini macam yang pertama. Saya ulangi tadi judulnya. Kadang dibuang huruf jar maka fiilnya muta'addi dengan sendirinya dan isim yang majrurnya menjadi mansub apabila dia pada maudhi'nya nasab sebagai maf'ul. Itu ada tiga tempat. Yang pertama tadi sama'i jaiz pada kalam yang nasr seperti pada fiil nasahtu, syakartu, kiltu, wazantu. Meskipun yang lebih banyak dengan apa? Lam. Dengan apa? Lam. Kata Tiftizani, alam zaidah, lianna makna nasahtu zaidan nasahtulah. Lamnya di situ tambahan kata beliau sih. Bukan untuk ta'diyah. Karena makna nasahtu zaidan ya nasahtulahu. Sudah maknanya, iya kan? Nasahtu zaid ya saya beri nasihat pada zaid maknanya gitu. Tambahan saja. Sama maknanya nasahtu zaid dengan nasahtulahu. Dalam ayat Al-Qur'an sebutkan wa in ka wa idza kaluhum aw wazanuhum. Aslinya apa? Wa idza kalu lahum wazanu lahum. Kemudian yang kedua, sama'i khas bi syi'r. Sama'i tapi khusus pada syi'r saja. Ka qawlihi wa sa'idah ibn ju'yah لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. Di sini ladun. Ladnun bukan ladun. Dengan fathah lamnya dan sukun dalnya. Khobar dari mubtada mahdhuf. Ai huwa ladnun. Ladnun ay layyin. Layyin. Mana di sini syaitnya? Ladnun bihazil kafi ya'silu matnuhu fihi kama asala asala at-tariqa as-sa'labu. At-tariqa itu ya maf'ulnya ya. As-sa'lab kan di sini fa'ilnya. Asala at-tariqa. Enggak ada huruf jarnya. Apa aslinya? Asala sa'lab itu fa'ilnya asala. Dilihat berlihat di kamus. Ya. Asala at-tariqa apa lit-tariq? Tadi asala at-tariq as-sa'la itu asala fi at-tariq ini buang fi. Simakan dia. Kemudian yang tadi al-hadiya asyrah dijadikan satu wasani asyrah al-madhkuratan fi qawli aw yakuna muwazzinan lima ulhiqa bih. Ini sepertinya matan aslinya di syarah. Yani ma'ulhiqa bi'if'an lala. Ya sholatilain al-lamaini wa huwa makana fihi ba'da nun az-zaidah harfan ahaduma zaid bitab'if. Au min huruf sa'altumuni. Yang pertama, yang dia mulhaq dengan if'an lala. Dengan tambahan pada salah satu lamnya. Iq'an sasa al-jamal. Nah itu. Yang kedua, yang dengan tambahan salah satu dari huruf sa'altumuni if'an la ihran ba adik ihran ba adik. Nah, cukup dulu ya untuk pertemuan ini insyaallah. Untuk pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan dari fi'il yang muta'addi dan lazim. Setelah itu kembali ke pembahasan nahwu lagi tanazu, ya. Masih berdekatan dengan pembahasan apa? Tanazu. Istighol. Ya. Cukup sampai sini dulu. Subhanallah walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.